Teringat pada satu waktu ku berjalan-jalan di muka rumahmu, rasa berdebar dalam hatiku. Saat itu nurani terganggu di setiap waktu, teringat selalu pada senyummu, ingin ku bertemu. Apa daya sejak saat